أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أخواني في الدين أعزكم الله في آيات ini yakni di ayat yang ke-6 yas'alu ayyana yaumul qiyamah, orang-orang pun bertanya mengejek, bukan bertanya untuk mengimaninya. Sebagaimana seorang sahabat yang datang ke Rasulullah sambil mengatakan mata sah, kapan gerangan hari kiamat itu? Dia yakin hari kiamat. Cuma dia pengen tahu kapannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa ma a'adatta laha?" Apa gerangan yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat itu? Karena hari kiamat jelas pasti. Adapun kapannya ya semua juga enggak tahu. Hatta Nabi kita juga enggak tahu kapan hari kiamat. Jibril juga enggak tahu kapan hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan fama a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi syahiduna, orang yang seperti itu adalah orang yang mengimani. Tapi ada orang yang seperti ini modelnya dalam ayat ini. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bukan untuk mengimaninya. Dan memang dia tidak mengimaninya. Subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan. فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ, kalau mata ini sudah terbelalak, kebingungan karena melihat sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa, kaget dia. Dia menyaksikan betapa mengerikannya hari kiamat. Baik. Ini dikatakan faida bariqal basar. Baik. Mata terbelalak. Melihat, memandang segala sesuatunya sangat mengerikan. Wa khasafal qamar. Subhanallah. Demikian juga ketika matahari, ketika bulan tidak lagi memiliki cahaya. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syams wal qamar, dan dikumpulkanlah antara matahari dan bulan sehingga masing-masingnya tidak memiliki cahaya. Gelap akhirnya. Pada saat itu orang-orang pun berteriak. Tentunya berharap ada tempat yang bisa menyelamatkan mereka. Ada tempat untuk mereka berlindung. Mereka pun berkata, Ainal mafar. Yas'alu. Taib. Wa yakulul insanu yawma idin ainal mafar. Orang-orang pun pada hari itu, manusia-manusia pada hari itu, ya tentunya kufar, karena tidak ada yang tertinggal untuk menyaksikan hari kiamat ditegakkan kecuali kufar. Adapun orang yang beriman telah dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Sebelum ditegakkannya hari kiamat, orang-orang mukmin pun sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun imannya. Sehingga tertinggallah di atas muka bumi ini adalah manusia paling jeleknya. Kafir. Mereka-mereka inilah yang menyaksikan hari kiamat. Tentunya hari kiamat adalah azab yang sangat dahsyat. Azab yang sangat mengerikan. Orang-orang pun pada saat itu mengatakan, Ainal mafar, di mana gerangan tempat kita bisa berlari, berlindung, mendapatkan keselamatan? Ainal mafar, di mana tempat kita berlari? Subhanallah, di mana-mana dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berusaha untuk mencari aman, mencari nyaman. Ainal mafar, mana tempat berlari, tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri? Kalla la wazar, kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali. Sama sekali tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Mungkin boleh jadi ada di tempat tertentu, masih aman, bisa menyelamatkan, bisa melarikan diri. Subhanallah. Tidak seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala. La wazar. Baik. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan dan dipahalai, diganjari semuanya sesuai dengan keadaannya. Subhanallah. Tempat makar, tempat kita berdiam nantinya, ya hari kiamat. Setelah dibangkitkan semuanya, setelah dihisab, ditentukanlah pada saat itu siapa yang bakal menghuni neraka dan kekal di dalamnya, dan siapa yang bakal menghuni surga Allah Subhanahu wa taala pun kekal di dalamnya. Yaqul insanu yawma idin ainal mafar. Pada saat itu orang berkata, di mana gerangan tempat berlari? Kata Allah, tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat yang bisa berlindung orang-orang padanya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunabbaul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia diberitahu, diingatkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima qaddama wa akhar, apa-apa yang telah dia dahulukan. Barakallahu bikum. Apa yang diakhirkan dari amalan-amalan, baik itu adalah amal saleh atau amal taleh. Apa yang mereka dahulukan dan apa yang mereka akhirkan diberitahu ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka lupa, maka diingatkan. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia pada saat itu paling tahu tentang dirinya. Paling tahu tentang dirinya. Baik. Semua akan memberikan persaksian. Anggota tubuhnya sendiri akan memberikan persaksian. Kulitnya, tangannya, kakinya, barakallahu. Anggota tubuhnya semuanya memberikan persaksian tentang apa yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Walau alqa ma'adzira, walaupun dia mengutarakan alasan-alasannya, karena di hari kiamat juga orang-orang akan tetap berusaha untuk bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan dusta, walaupun dengan berbagai macam alasan-alasan. Mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Subhanallah. Ya Allah, kami tidak bisa melakukan ini dan itu dari kebaikan karena kami sibuk. Sibuk dengan harta kami, sibuk dengan perdagangan kami, bisnis kami, sibuk dengan anak-anak kami. Subhanallah, tidak akan ada manfaatnya. Alasan apapun yang diutarakan, disampaikan, tidak akan ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walau alqa ma'adzira, walaupun dia sampaikan, dia dia utarakan alasan-alasannya, ya tinggal penyesalan. Mereka mengatakan nuh, walau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Tapi seandainya dulunya kami dunia kami mendengar dan kami berakal, tidaklah kami termasuk penghuni neraka sa'ir. Subhanallah. Ini tentang hari kiamat. Barakallahu bikum. Ketika ini dibacakan di hadapan kita, barakallahu fikum, dan bertepatan dengan iman kita yang lagi kuat, meninggi, maka ini akan sangat menyentuh. Tapi kalau kita dalam kondisi imannya lemah, ayat-ayat yang seperti ini, barakallahu fikum, akan lewat begitu saja tanpa ada sesuatu yang membekas dalam hati kita. Tidak ada juga rasa takut, tidak ada juga rasa khawatir. Padahal itu sudah berbicara tentang masalah adab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berbicara tentang perkara yang sangat mengerikan. Wallahul musta'an. Selesai sampai situ, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lisanmu untuk mengikuti bacaan Jibril ketika Jibril menyampaikan wahyu. Karena engkau terlalu pengen untuk menghafalnya, khawatir lupa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal barakallahu fikum diturunkannya wahyu kepada beliau. Setelah itu Allah mengatakan inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah telah menjamin untuk nabinya bahwa apa yang disampaikan oleh Jibril langsung lekat dalam ingatannya, terkumpul dalam dada beliau, dan beliau mampu setelah itu langsung bisa membacakannya dari hafalannya, dari ingatannya. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya atas kami tanggungan untuk mengumpulkannya dalam bentuk hafalan dalam dadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami telah membacakannya, yakni Jibril membacakannya, fattabi' qur'ana, dengarlah secara seksama, kemudian setelah itu engkau membacanya. Baik. Setelah dibacakan oleh Jibril, silakan engkau membacanya kembali. Pada saat Jibril membacakan wahyu dari Allah, maka hendaknya engkau diam dan memperhatikan. Selesai penyampaian wahyu, berarti secara otomatis Rasulullah sudah menghafalnya. Fa idza qara'nahu wa tabi'a qur'ana, thumma inna 'alaina bayana. Kemudian kami yang menanggung pula untuk menerangkan apa-apa yang sulit bagi engkau dari memahaminya. Allah langsung mengajarkannya hukum-hukumnya. Apa yang Allah SWT inginkan, maka Allah telah memberikan kepada Rasulullah SAW ilmunya. Masya Allah. Jadi setelah itu Rasulullah SAW menerima wahyu dalam kondisi diam. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak seperti yang kalian sangkakan, wahai kaum musyrikin, bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan. Kanlah keyakinan mereka, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang segera untuk mendapatkan taib al-ajilah, yakni dunia ini. Kalian pikirannya ya, pikiran duniawi ya, semuanya diukur dengan dunia. Bal tuhibbun al-ajilah. Subhanallah. Taib. Suka dunia dengan kenikmatannya, perhiasannya, kemewahannya. Karena memang dunia seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadira." Dunia itu manis dan hijau. Manis untuk dirasa, indah untuk dipandang. Barakallahu fiik. Kita melihat harta benda orang-orang, bahkan mungkin punya kita sendiri, kita kan senang dengannya, dan kita merasa barakallahu fikum nyaman dengannya, menikmatinya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati duniawi, fadhal, silakan nikmati dan manfaatkan nikmat-nikmat duniawi ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa tujuan kita itu akhirat. Wa bataki bima atakallahu ad-daral akhirah. Cari. Baik, apa yang Allah berikan kepada kalian untuk akhirat kalian? Dengan beramal saleh. Baik. Kebaikannya anda dapatkan di hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Silakan makan makanan yang enak, silakan minum minuman yang segar, silakan berpakaian pakaian yang layak. Wa ahsin, dan berlaku baiklah kalian dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Cuman kalian ini ya, kebanyakan yathibbunal ajila wa tadharunal akhirah, membiarkan, menterlantarkan urusan akhirat kalian. Tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ibadah dan ketaatan. Wujuhu yawmaitin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat ceria, cerah, terang benderang, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, mereka dalam keadaan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Dan juga di hari itu ada orang-orang yang memiliki wajah. Subhanallah. Yang abus, dipenuhi rasa takut, khawatir. Subhanallah. Nampak pada wajah itu rasa khawatir, rasa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wujuhu yaumaidzin nadhirah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di hari kiamat. Baik, indah wajah-wajah mereka pada saat itu sambil memandang ke wajah Rabb-nya. Wa wujuhu yaumaidzin basirah, dan juga hari itu ada juga orang-orang baik yang bermuka masam, takut, khawatir. Tadunnu ayyufa'la biha fakhir. Mereka sangat khawatir akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Baik. Yang akan menghancurkan tulang-tulang punggung mereka. Aib ala biha fakhir. Fakhir itu fakar. Fakar itu tulang punggung, tulang belakang. Namanya fakar. Kenapa dikatakan orang fakir dengan fakir? Karena tulang belakangnya ini nampak. Barakallahu fikum. Karena kurusnya dan kurang gizinya dia, sehingga barakallahu fikum dianggap fakir. Wallahul muwaffiq. Baik, kita acapkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.